Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baca hadis kalian. Iqra. Makarimal Rawahul Buha San Idris Anta قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. سنتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. سن إدريس أبو علي Iqra. Boom. Anjabir. Hadis berapa, Be? Aina Ibnu. Ibnu ka? Aina? Benar? Mari. Masya Allah. Syafa Allah. Allah yashfi. Fil bait. Allah yubarik fikum. Ikhwani fiddin, na'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Abdul Karim tentang pembahasan awaiqut talab, penghalang-penghalang, rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Sampai kita sekarang pada al-aiqul khamis, rintangan yang kelima, penghalang yang kelima. Ada mutadarruji fil ilmi, tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Tidak adanya tahapan dalam menuntut ilmu. Ini juga termasuk penghalang bagi seorang dalam menuntut ilmu. Ingin cepat dapat banyak dalam menuntut ilmu. Dalam keadaan ilmu itu semestinya dituntut dengan bertahap. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Antum lihat air hujan turun yang sedikit-sedikit, lama-lama jadi banyak. Demikian semestinya bagi penuntut ilmu. Tidak langsung banyak. Yang semestinya dilakukan adalah tadarruj, bertahap, sebagaimana naik tangga. Kalau naik tangga, kita tentu satu-satu. Tidak mungkin kita langsung ke tangga yang paling atas loncat, akan memudaratkan kita. Demikian pula dalam menuntut ilmu agama. Kalau seorang langsung langsung ke pembahasan yang sangat tinggi, berupaya dia memahaminya, akan mempersulit dia dan akan memudaratkan dia. Jadi bagaimana? Tadarruj, bertahap. Tatkala seorang enggan bertahap dalam menuntut ilmu, Ini bisa menjadi penghalang dia dalam menuntut ilmu. Setelah itu dia akan bosan. Setelah itu akan hilang. Sebagaimana ucapan yang ma'ruf dari ulama kita, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Siapa saja yang menuntut ilmu sekaligus akan hilang sekaligus juga. Yang semestinya adalah bertahap tadarruj, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Sebagaimana kita belajar membaca Al-Quran diawali dengan makharijul huruf, agar bacaan kita benar, bacaan kita tepat, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, pas diawali dengan makharijul huruf. Kemudian baru sifat-sifatnya, kemudian baru naik lagi, yang setingkat lagi, naik lagi, naik lagi. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Demikian pula kita menghafal Al-Quran setelah itu. Dimulai dari yang lebih mudah, seperti An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad. Terus dari yang mudah, yang mudah, yang mudah, yang mudah berikutnya. Tidak langsung ayahku satu hari ini ingin menghabiskan surat Al-Baqarah dalam waktu satu hari. Dalam keadaan dia masih baru. Semangat aku masih tinggi ini. Nah, yang demikian ini bisa menjadi penghalang dan membuat dia bosan tentunya. Jadi bagaimana yang benar? Tadarruj, bitadarruj, dengan bertahap. Inilah yang seharusnya dilakukan. Qala Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala, la tara ahadan minal ulama yunazi'u fi mabda'i tadarruj. Engkau tidak akan melihat seorang pun dari kalangan ulama yang menyelisihi prinsip bertahap dalam menuntut ilmu ini. Di kalangan ulama mereka semua bertahap dalam menuntut ilmu. Tidak ada ulama yang langsung jadi ulama, tidak ada. Tentu diawali dari penuntut ilmu. Tentu diawali dari yang kecil, yang terendah. Demikian semestinya kita. Demikian semestinya kita. Dari awal terus bertahap, bertahap, bertahap. Kemudian diamalkan, dapat ilmu sedikit, diamalkan, diamalkan, diamalkan. Yang seperti ini lebih bagus. Yang seperti ini lebih bagus. Li'annahu alwasilatul najihatu li'akhdhil ilmi. Karena dengan bertahap ini akan menjadikan seorang sukses dalam menuntut ilmu. Sarana yang mensukseskan seorang dalam mengambil ilmu. Wa fahmihi, dan memahami ilmu. Wa hadza ma'khudzun min kitabillahi ta'ala. Yang demikian ini diambil dari kitabullah, dari Al-Quran. Al-Quran yang menjelaskan dengan bertahap. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran faraqnahu, kami jadikan dia pembeda antara yang hak dan yang batil. Litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau baca kepada manusia Al-Quran tersebut, 'ala mukthin, dalam tahapan waktu yang lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mendapatkan wahyu sekaligus. Perhatikan, Al-Quran itu ilmu, ilmu yang paling mulia di muka bumi ini. Al-Quran, ucapan yang paling mulia di muka bumi ini, Al-Quran. Barakallahu fikum. Ilmu, ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkannya tidak sekaligus blek selesai. Lah, bertahap. Wahyu yang pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga, terus sampai yang terakhir. Bertahap-tahap. Wa nazzalnahu tanzilan. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bertahap, dengan tahapan-tahapan, dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran, ilmu agama. Tentunya kita mempelajari Al-Quran. Demikian pula kita mempelajarinya. Kita bertahap. Syai'an fa syai'an. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidatan. Orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus saja? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian itu agar kami kokohkan dengannya hatimu wahai Muhammad. Allah turunkan secara berangsur-angsur untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seorang yang menuntut ilmu agama dengan berangsur-angsur, bertahap, akan kokoh yang seperti ini, akan kokoh dan akan mudah dia dapatkan ilmu tersebut. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan bagus kepadamu wahai Muhammad. Qala az-zabidi naklan an-dzari'ati fi wadha'ifil muta'allimi. Berkata az-zabidi, menukil dari kitab az-zari'ah, fi wadha'ifi al-muta'allimi. Yajib alla yakhudha fi fannin hatta yatanawala min al-fann alladhi qablahu ala tartib bulghatahu wa yaqdi minhu hajatahu. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak berdalam-dalam dalam satu bidang sampai dia telah menyelesaikan bidang yang sebelumnya. Selesaikan dulu pemahaman ini, baru setelah itu pindah ke pemahaman yang berikutnya. Sesuai dengan urutannya, tertib, dan sesuai dengan kebutuhannya. Fazdihamul ilmi fis sam'i mudillatul fahmi. Ketika seseorang berdesak-desakan dalam memahami ilmu, dalam mendengarkan ilmu, itu akan menyebabkan dia tidak memahaminya. Ketika dia langsung mengambil yang tinggi, yang tidak sesuai dengan batasan dia. Dia mempelajari bab ini masih baru, tapi dia juga cari pembahasan sendiri yang lebih tinggi dari pembahasan itu, yang belum dia pelajari. Nah, yang seperti ini akan melelahkan dia, akan melelahkan dan membuat pemahamannya menjadi tidak baik, tidak bagus. Barakallahu fikum. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membaca Alkitab itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik bacaan. Aila yatajawazuna fannan hatta yahkumuhu ilman wa amalan. Maknanya adalah mereka tidak melewati satu bidang sampai mereka mengamalkan ilmu tersebut, sampai mereka benar-benar memahami ilmu tersebut dan mengamalkannya. Fayajibu an yuqaddam al-aham fal-aham. Maka wajib untuk dikedepankan yang paling penting dan yang penting berikutnya. Yang paling penting, yang paling penting tauhid. Pelajari ilmu tauhid. Pelajari kitab Al-Usulul Tsalatsah. Walhamdulillah kita sudah ada yang buka Al-Usulul Tsalatsah. Kemudian setelah itu agak tinggi berikutnya Qawaidul Arba. Walhamdulillah sudah ada yang buka Qawaidul Arba. Setelah itu yang lebih tinggi berikutnya lagi Al-Usulul Sittah. Walhamdulillah sudah ada yang buka, sudah selesai. Lanjut lagi Kashfu Syubhat, lanjut lagi Kitab Tauhid, terus bertahap. Tauhid, mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal rububiyahnya, mengenal uluhiyahnya, ini yang penting. Kemudian ilmu tafsir, tafsir makna ayat ini, dalam memahami makna ayat ini. Dan yang paling penting lagi, di antara yang paling penting, ya, di antara yang paling penting, ilmu yang berkaitan tentang kewajiban kita, tata cara sholat, ini sangat penting. Di antara yang paling penting, tata cara sholat, tata cara wudu. Alhamdulillah, tata cara wudu sudah kita selesaikan pembahasannya. Kemudian tentang taharah, alhamdulillah kita sedang dalam pembahasannya sekarang. Nanti tata cara sholat, tata cara ibadah-ibadah yang wajib bagi kita untuk mengamalkannya, ini di antara yang paling wajib. Kemudian ilmu yang dengannya kita menjadi bisa membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sampai merubah makna. Belajar tajwid, belajar makharijul huruf, ini wajib karena dengannya kita menjadi bisa membaca Al-Quran dengan benar. Membaca Al-Quran dengan benar. Karena banyak dari kalangan manusia, bahkan kita katakan muslimin, yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sedih kita kalau melihat yang demikian itu. Nah, itu juga wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Dengan itu kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, tidak sampai merubah makna. Ini juga termasuk dari ilmu yang paling penting, yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Bertahap. Min ghairi ikhlalin fit tartib, tanpa melalaikan dalam masalah tertib, urutan, urutannya. Wa katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia, kata Syekh rahimahullah taala, muni'ul usul litarkihimul usul. Mereka tercegah untuk sampai dalam memahami ilmu dengan sebaik-baiknya karena mereka meninggalkan usul, meninggalkan dasar, dasar, landasan, pondasi dalam menuntut ilmu. Landasannya tidak dia dapat, tidak dia laksanakan. Dia langsung ingin ke yang lebih tinggi, maka yang seperti ini tercegah. Akhirnya dia bosan, jemu, jenuh. Akhirnya dia tidak menuntut ilmu agama. Wahakuhu an yakuna qasduhu min kulli ilmin yataharrahu taballugh bihi ila ma fawqahu hatta yablughan nihayah. Yang semestinya dilakukan adalah bertahap sedikit, sedikit, sedikit sampai dia pada puncaknya. Sampai pada puncaknya. Watadarruj yakunu fi amrain. Tahapan dalam menuntut ilmu itu ada dua perkara. Al-awwal, yang pertama adalah tadarrujun bainal funun, bertahap di antara bidang-bidang ilmu. Asani, yang kedua tadarrujun fil fannil wahid, bertahap dalam satu bidang. Dalam satu bidang, misal seperti ilmu tauhid dalam satu bidang. Satu bidang. Ini dulu, kemudian ini dulu. Kalau dalam ilmu tauhid seperti usul salasah dulu. Kemudian yang usul salasah sudah selesai kita? Belum ya? Belum ya, insyaallah. Usul salasah selesai, sudah paham qaidul arba. Ah, seperti itu bertahap. Barakallahu fikum. Ya. Jangan langsung yang lebih tinggi seperti yang agak tinggi seperti pembahasan tentang akidah wasitiyah. Nah, itu agak sulit ya. Agak sulit kita memahaminya. Yang awal dulu, usul salasah dulu untuk tahap awal. Demikian pula seperti bahasa Arab. Yang awal dulu, jurumiyah dulu. Kemudian yang agak tinggi lagi, agak tinggi lagi. Jangan langsung seperti qatrun nada. Qatrun nada itu kitab tinggi dalam bahasa Arab, lumayan pembahasannya. Demikian pula kawakib. Kawakib juga kecil tulisannya, titik komanya kurang jelas. Gimana nih bisa paham? Yang penting saya ingin paham bahasa Arab. Nah, yang seperti ini susah ya, susah. Jadi bagaimana? Dari yang termudah, kemudian yang agak sulit berikutnya, yang agak sulit kemudian lanjut sampai puncak. Barakallahu fikum. Wakil al-amrain yakhda lijtihadil muallim. Dan dua-duanya bertahap di antara bidang-bidang, bertahap dalam satu bidang, ini dibutuhkan kesungguhan dari pengajarnya. Demikian pula dibutuhkan kesungguhan dalam mencerna sesuai dengan pemahaman masing-masing. Walidza, oleh karena itu, fa inna isyaratal ulama fi tadarruj takhtalifu bi ikhtilafi madzahibihim. Oleh karena itu, para ulama tatkala mengisyaratkan tentang tadarruj, tahapan ini, tatkala mereka berbicara tentang tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu ini, berbeda-beda sesuai dengan pendapat-pendapat mereka, sesuai dengan tempat-tempat mereka. Wa sa'adu'u baina yadil qari' namadhij, dan akan aku sampaikan di hadapan pembaca, kata Syekh, contoh-contoh min taujihatihim, dari arahan-arahan mereka, liyakhudh ma yula'imuhu ba'da muwafaqati syekhihi wa muallimihi, agar mengambil apa yang sesuai dengannya setelah dia sesuai dengan syekh dan pengajarnya, setelah mendapatkan pengajar yang sesuai, yang istiqamah ala sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya dicontohkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tentang arahan-arahan dari para ulama dalam menuntut ilmu. Apa dulu yang perlu dimulai? Ini sesuai dengan pemahaman masing-masing, sesuai dengan tabiat yang ada pada masing-masing orang. Barakallahu fikum. Jadi untuk kita, seperti kita yang ajam di sini, ajam kita, nggak ada Arab di sini. Kita nggak ada dari keturunan Arab juga. Kita Indonesia asli. Yang semestinya bagi kita yang awalan, pertama sekali dalam ilmu yang inti tauhid, tauhid, tauhid, kemudian yang seterusnya sesuai dengan silsilahnya, akidah, kemudian yang berkaitan dengan amalan kita, yang berkaitan dengan amalan kita sehari-hari, seperti kita membaca Al-Quran setiap hari, Al-Fatihah kita mesti benar. Kalau Al-Fatihah kita salah, atau Al-Fatihah kita sampai merubah makna, nah ini jadi bermasalah. Jadi bermasalah. Nah, berarti perlu belajar makhraj huruf. Kemudian juga perlu belajar tata cara sholat, tata cara wudhu. Nah, kemudian untuk melanjut ke berikutnya, ingin mempelajari ilmu alat, ingin mempelajari ilmu alat misalkan, aku ingin tahu hadis itu sahih, hadis itu dhaif, ingin sekali aku mempelajarinya, masya Allah. Kalau orang menjelaskan hadis ini sahih, kemudian beserta sanad-sanadnya, nampak sekali ilmiahnya. Demikian pula ketika seorang mengatakan hadis ini dhaif, dijelaskan sanad-sanadnya, nampak sekali ilmiahnya. Aku ingin belajar hadis. Nah, kalau antum ingin belajar hadis, demikian pula belajar tentang usul fikih, demikian pula ingin belajar tentang tafsir, yang pertama sekali antum harus pelajari adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena semuanya itu dengan bahasa Arab. Ulama kita menjelaskan ilmu yang mereka sampaikan dengan bahasa Arab. Gak ada ulama itu menjelaskan dengan bahasa masing-masing. Gak, bahasa Arab. Masya Allah. Dalam menjelaskan kepada umat dengan bahasa Arab. Hatta Syekh Al-Albani rahimahullah, sekalipun Syekh Al-Albani yang beliau bukan orang Arab. Bukan orang Arab beliau. Tatkala menjelaskan ilmu dengan bahasa Arab. Tatkala beliau mengajar di Jami'ah Islamiyah di Madinah, bahasa Arab. Mengajar para ikhwan dengan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Sehingga antum harus pelajari dulu bahasa Arab untuk memahami kalam ulama. Pelajari bahasa Arab dengan bertahap tadi, dari kitab ini yang terendah, kemudian yang tinggi berikutnya. Barakallahu fikum. Ini untuk kita yang ajam seperti ini. Karena lisan kita bukan lisan Arab. lisan kita bukan lisan Arab. Tadi untuk ilmu alat ya bahasa Arab. Kalau mau masuk ilmu tafsir, ilmu ini awali dengan bahasa Arab. Kemudian juga dalam ilmu membaca Al-Quran, jangan dulu yang tinggi-tinggi dulu. Jangan dulu bagaimana nadanya ya, bagaimana ini ya, bagaimana tentang qiraah ini, bacaannya ini, bacaannya. Jangan dulu yang itu. Makhraj dulu. Sudah benar belum? Huruf za dengan huruf za. Ini kadang kita Indonesia yang sulit bedakan. Sudah benar belum huruf ini sama huruf ini? Karena itu bisa berpengaruh dalam sisi makna. Nah, pelajarin dulu itu. Barakallahu fikum. Ini untuk kita yang ajam, yang kita lisan kita bukan lisan Arab. Makhraj kita bukan makhraj Arab. Nah, kemudian untuk yang amalan yang awal sekali, tauhid. Tauhid, kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita sehari-hari. Sholat, wudu, itu juga wajib. Masya Allah ya, banyak ilmu agama ini, banyak sekali. Jadi bagaimana cara kita menempuhnya? Kita belajar sesuai dengan kemampuan. Yang penting berikutnya. Yang penting-penting dulu kita kejar. Kemudian setelah itu, yang penting berikutnya. Kalau penting, penting semua sebenarnya. Penting semua, tapi kita cari yang lebih penting. Terutama yang berkaitan dengan amalan kita. Yang berkaitan dengan amalan kita sehari-hari. Ini beliau rahimahullah menyebutkan banyak panjang contoh-contohnya dari para ulama kita mengajarkan kepada murid-muridnya, antum belajar ini dulu. Antum cocoknya belajarin dulu. Beliau mengarahkan kepada apa yang disebutkan oleh para ulama dalam membimbing murid-muridnya tatkala menuntut ilmu agama. Panjang yang ini pembahasannya, masya Allah. Ada 3 lembar lagi. Waktu isya sudah mau masuk. Jam berapa waktu isya? Nah, 5 menit lagi. Kita baca satu saja yang dicontohkan oleh beliau. Rawa Ibnu Madini meriwayatkan an Abdul Wahhab, dari Abdul Wahhab Ibnu Hammam, an Ibnu Jurayj, dari Ibnu Jurayj. Qala ataitu Atha, Ibnu Jurayj mengatakan aku mendatangi Atha. Wa ana uridu hadza sya'n, dan aku menginginkan kesempatan ini. Wa indahu Abdullah Ibnu Ubaid Ibnu Umair, dan di sisinya ada Abdullah Ibnu Ubaid dan Ibnu Umair. Faqala li Ibnu Umair berkata kepadaku, qara'ta al-Qur'an, apakah engkau sudah mempelajari Al-Qur'an? Qultu la, aku katakan belum. Qala fadhhab faqra'hu, maka Ibnu Umair mengatakan pergilah belajar Qur'an dulu. Tsumma tulbil ilm, kemudian setelah itu belajar ilmu. Fadhhabtu faghabartu zamanan, aku pergi dan waktuku habis banyak untuk belajar Al-Qur'an. Hatta qara'tul Qur'an, sampai aku sudah selesai belajar Al-Qur'an. Tsumma ji'tu Atha, kemudian aku mendatangi Atha lagi. Wa indahu Abdullah, di sisinya ada Abdullah. Faqala, maka dia berkata kepadaku, qara'tal fariidhah, apakah engkau telah mempelajari ilmu fariidhah yang berkaitan tentang kewajiban-kewajiban? Qultu la, aku katakan belum. Qala fata'allam al-fariidhah, belajarlah ilmu yang berkaitan tentang hal ini. Tsumma tulbil ilm, kemudian tuntut ilmu setelah itu. Qala fatalabtul fariidhah, maka aku mempelajari itu. Tsumma ji'tu, kemudian aku datang. Faqala, maka dia mengatakan, al-an, sekarang fatlubil ilm, belajarlah ilmu sekarang, belajarlah ilmu agama sekarang, perdalamlah. Disebutkan dalam As-Siyar jilid yang ke-6 halaman 327. Disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kesimpulannya dari ini semua, di antara penghalang dalam menuntut ilmu adalah ada mutadarruj, tidak adanya tahapan dalam menuntut ilmu. Yang semestinya dilakukan bagi kita semua adalah bertahap. syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, kemudian sampai pada puncaknya. Sehingga dengan itu kita bisa istiqomah, istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menuntut ilmu agama, dalam keadaan menjadi thalabatul ilm, orang-orang yang pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran fikih kita ba'dal isya. Kita akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.